gubuk-gubuk derita, janda tua dengan anaknya meratap karena derita. Membutakan matanya, menutup ramah telinganya, apalagi yang tuninya. Yang manakah yang utama? Yang manakah?